dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Asik bermain sambil belajar. Anak-anak, apa kabar? Ibu harap semua sehat dan penuh semangat ya. Iya, kali ini Ibu akan mengajak kalian mendengarkan cerita dan nyanyian dengan judul Hari Minggu Ceria. Anak-anak, duduk yang manis ya. Yuk, kita dengarkan bersama. Hari ini hari Minggu. Sekolah pun libur. Farhan dan Putri ingin ke rumah Naila untuk bermain bersama. Hai Putri, jadi ke rumah Naila enggak? Iya, kita berangkat sekarang yuk. Ayo. Aku ambil sepeda dulu ya. Ya, aku tunggu. Aku siap. Farhan, kejar aku. Kita lomba ya, siapa yang paling dulu sampai di rumah Naila. Ayo, siapa takut, aku pasti menang. Belum tentu. Aku akan mengalahkanmu, Farhan. Setelah hitungan ketiga, kita mulai. Baik. 1, 2, 3. Anak-anak, Farhan dan Putri berlomba mengayuh sepeda ke rumah Naila. Siapa ya yang lebih dulu sampai? Kita lanjutkan ceritanya yuk. Hore, aku menang. Aku juga. Sampai juga ya kita ke rumah Naila. Naila, Naila. Iya, Putri, Farhan, ayo sini. Memang ada apa Naila? Lihat, adikku sedang menari. Iya, betul. Indah sekali gerakannya. Yuk, kita ikuti Desi menari. Ayo. Desi, kami ikut menari ya. Iya, Kak. Ayo kita menari bersama. Desi pandai menari ya, bagus kan? Iya, aku senang melihatnya. Aku sudah lelah, kita bermain yang lainnya yuk. Ih Kak Farhan, begitu saja sudah capek. Iya Kak Farhan, tidak pandai menari. Farhan. Bagaimana kalau kita membuat mainan dari kertas? Ayo, aku ingin membuat mainan kapal-kapalan. Kalau aku buat baju saja. Aku pesawat. Anak-anak, Naila, Farhan, dan Putri asik sekali membuat mainan dari kertas lipat. Mereka membuat kapal-kapalan, baju, dan pesawat. Asik, pesawatku sudah jadi. Siap terbang. Kapalku juga sudah jadi. Hore! Kalau aku juga, model bajuku bagus dan lucu. Coba lihat teman-teman. Kak Naila, buatkan Desi mainan seperti punya kakak ya. Kamu ini mengganggu kakak saja. sana main sendiri. Kakak, buatkan desi mainan seperti punya kakak. Anak-anak, Naila merasa terganggu. Ia meminta adiknya untuk bermain sendiri. Kak Naila tidak mau membuatkan mainan untukku. Naila, adikmu nangis tuh. Berikan saja ya. Nanti kan bisa buat yang baru lagi. Tidak mau ah. Kan buatnya susah. Enak saja. Adikmu nangis terus, berisik. Kak Naila, mainannya buat desi saja ya kak ya. Anak-anak, Desi terus saja menangis. Ia ingin sekali memiliki mainan kapal-kapalan dari kertas seperti yang dimiliki kakaknya. Namun, Naila tidak mau memberikan mainan itu kepada adiknya. Mendengar keributan itu, ibu pun datang. Aduh, ada apa ini? Kenapa nangis sayang? Cup, sini, berhenti dulu ya nangisnya. Desi ingin punya kapal-kapalan seperti Kak Naila, Bu. Desi ini mengganggu saja, buat saja sendiri. Anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata vas bunga yang ada di meja pecah, tersenggol tangan Naila. Ini karena kakak, vasnya jadi pecah. Bukan, ini salah adik. Sudah, kalian jangan saling menyalahkan. Tapi Bu. Sudah Naila, kakak dengan adiknya itu harus saling membantu. Kamu kan bisa membuat lagi. Berikan saja mainanmu yang sudah jadi pada adikmu itu. Kalau begitu, Desi harus ikut membantu kakak membuat lagi mainannya. Boleh, asal Desi diberi kapal-kapalan. Nah, begitu kan rukun. Lagi pula, kalau bermain di luar rumah saja ya, biar tempatnya lebih lapang dan ruang tamu tidak jadi berantakan seperti ini. Baik, Bu. Nah, Naila, sekarang coba bantu adikmu membuat kapal-kapalan. Kalau Naila bisa melakukannya, itu artinya Naila hebat. Anak-anak, ibu menasehati agar mereka tidak bertengkar dan mau saling membantu. Mereka diminta untuk bermain di halaman, bukan di ruang tamu. Desi, nanti Kak Farhan ajari buat kapal-kapalan ya. Iya, nanti Kak Putri juga ajari Desi buat mainan lainnya deh. Makasih Kak, kalian baik. Kakakku coba ajari aku bagaimana membuat kapal-kapalan itu. Mari sini adikku, aku ajari kamu. Anak-anak, Naila menyadari kesalahannya. Ia pun meminta maaf. Dik, maafkan kakak ya. Iya kak, Desi juga minta maaf. Makasih ya kak, kakak mau membantu membuat mainan untuk Desi. Ayo kita main lagi teman-teman. Ayo. Anak-anak, akhirnya Desi, Naila, Putri dan Farhan bermain bersama. Mereka mengisi liburan di hari Minggu dengan penuh sukacita. Mereka pun saling menyayangi dan mau mendengarkan nasihat ibu. bagaimana cerita ibu tadi? Bagus ya? Nah, sekarang kalau misalnya kakak atau adik kalian minta tolong, apakah kalian mau menolongnya? Bagus, memang seharusnya begitu. Apabila kalian bermain dengan teman atau adik, kalian harus rukun. Sesama teman, apalagi kepada adik, harus saling membantu dan saling menyayangi. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!